demi hari semakin parah. Kuatin semangat biar gak lama. Kali-kali lubang tutup lubang biar gak tambah banyak utang. Tapi selama kamu masih cinta, selama kita tetap bersatu. Sama-sama yuk lagi. Semakin gawat, asal gak lapar sampai lewat. Kalau kita gak mikir cepat-cepat, bangsa Indonesia tercinta bisa. Selama kita gak panik dan mikir santai, selama kita semua di sini angkat tangannya big. Semua cinta damai. Di sampingku.